Lelahku berjalan menelusuri hari, menunggu sesuatu untuk melupakanmu. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi, tetap ku sendiri dan merindukanmu. Ku ingin mengerti mengapa rasa itu bisa berhenti. Yang aku tunggu masih ku cari, yang aku tunggu tuh hilangkan rasa sepi. Akan aku tunggu wajahmu di bayang embun pagi, ku dengar suaramu di hembusan bayu. Mungkinkah kembali hati yang telah pergi? Mekarkah kembali bunga yang telah layu? Kan ku coba mengerti bahwa rasa itu bisa berganti. Yang aku tunggu